Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wabarakatuh. Saudara-saudariku di mana pun Anda berada, alhamdulillah hari ini sudah sampai hari Senin 5 Syawal 1442 Hijrah. Alhamdulillah, semoga kita disampaikan dalam keadaan yang lebih baik, diberi kesempatan untuk menyempurnakan siam sunnah kita. Barangkali sudah ada yang mulai hari ini ya, di 6 hari puasa di bulan Syawal itu. Bagi yang belum mulai juga, kita nanti ada masih waktu terbentang untuk bisa menekuni sunnah Nabi ini yang datang setahun sekali. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu shittan min Syawal, ya siapa yang menaikkan puasa Ramadan thumma atba'ahu kemudian mengikutinya, ya shittan min Syawal, dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, fa ka'annama yashumu dahra kullahu, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh ya pahalanya. Jadi ada yang ulama yang menghitung, kalau kita 30 hari kemarin puasa dan setiap satu hari itu dikalikan paling minimal 10 kebaikan. Konsepsi Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan, menunaikan satu kebaikan yang bernilai pahala, perbuatan yang punya nilai pahala disebut hasanah. Ya falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Jadi kalau kita 30 hari puasa, minimal kalikan 10 dari nilai puasa kita, bukan dari ibadah ya. Yang sholat, yang zakat itu puasa dengan ibadah yang detil lagi pahalanya, lebih banyak lagi. Kalau kita ambil sehari 10 kali 30 berarti 300 kan? 30 hari kali 10, 300. Terus tambah 60, tambah 6 lagi. Ya, 6 hari puasa bulan Syawal kali 10 lagi. Maka 60 jumlahnya. 300 tambah 60, 360. Maka benar kata Nabi, kalau orang tambahkan 6 hari, seakan-akan dia pahala puasa yang mendapatkan sepanjang masa, setahun penuh. Ya, dahar itu setahun penuh. Artinya 360 hari, seakan-akan 360 hari puasa, karena dia dapat 10 setiap harinya. Maka kalau kita ambil hijriah 354 hari dalam setahun atau 365 hari dalam tahun Masehi kan, maka ambil tengah-tengahnya kurang lebih 360. Ada kemuliaan di sini yang setahun sekali datang. Semoga Allah berikan kelapangan pada kita untuk memulainya insyaallah. Hari ini saya akan coba melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya janjikan dulu untuk setidaknya dijawab dalam satu kelenggangan ya. Kalau kita lagi baca kitab atau yang lain, ada waktu kita bisa jawab. Sama saya ada di Ahmad juga loh. Eh, Ahmad. Assalamualaikum. Sini, mau jawab pertanyaan sama Buya. Kasih salam. Mau di situ dulu. Ya, Buya jawab dulu ya. Sebentar ya. Baik, saya buka dari akun IG dulu ya, teman-teman. Ini ada di akun IG. Ya, waktu dulu saya sampaikan di Quran Sunnah Solution sesi tanya jawab. Ini belum sempat kita jawab. John, assalamualaikum. Mas John juga ada di sini. Cuma saya janji ingin disampaikan cuma nanti ya, teman-teman ya. Kapan-kapan kita bahas ya. Baik. Ini yang pertama dari akun irawan.comade. Ya, irawan.comade. Pak Ustadz, baik, saya ingin bertanya berhubungan dengan doa. Apa sebab doa tidak terkabul dan bagaimana cara agar doa segera terkabul? Serta bagaimana cara menenangkan pikiran dan hati yang sedang kacau. Terima kasih. Semoga Allah berikan ketenangan kepada Anda dan memberikan jawaban dari doa Anda terbaik yang disampaikan. Di sini ada 3 persoalan ya. Yang pertama, kenapa doa tidak terkabul? Yang kedua, bagaimana doa cepat terkabul? Dan yang ketiga, bagaimana cara menenangkan pikiran? Ya, penyebab doa tidak terkabul, teman-teman sekalian, kita bisa lacak di salah satu hadis Nabi SAW ketika beliau menerangkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Ya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, langsung ke intinya. Thumma dzakara rajula ya yutilu safara as'atha aghbara. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai dia berdebu. Artinya menempuh perjuangan yang luar biasa sampai melewati berbagai medan, kan? Yamud yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fa yaqulu, maka dia menyebut ya rab, bermohon dengan al asmaul husna. Ya rab, ya rab. Dia tempuh 3 hal ya. Dia tempuh 3 hal. Satu, yaitu menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Sedangkan di salah satu keterangan, doa orang dalam perjalanan itu cepat dikabul. Yang kedua, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Sedangkan mengangkat tangan bagian dari hal yang memudahkan doa terjawab. Ya, ada hadis lain mengatakan innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah itu hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia. Dan akan merasa sangat malu kalau tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Ya, ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ya apakah doa aku, kurang lebih bahasa kita ya, terkabul dengan mengangkat tangan ini bermohon kepada Allah? Ya, maka Nabi balik bertanya, bagaimana jika ada seorang menengadahkan tangannya kepadamu dan memohon sesuatu, apakah engkau akan berikan? Ya kata dia, aku malu kalau enggak ngasih. Maka kata Nabi, komen Nabi pertama, innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah lebih pemalu daripada engkau, lebih mulia daripada engkau. Allah sang pencipta dan sangat merasa malu jika tidak mengabulkan permohonan hamba yang tengah menengadahkan tangan kepadanya. Ini hadisnya sahih. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan al-asma al-husna. Ini kaidah yang ada di Quran surah ke-17, Al-Isra ayat 110. Qulillah awid ar-rahman ayyama tad'u falahul asma al-husna. Sebut nama Allah, kalau Anda punya persoalan minta bermohon kepada Allah, sebut namanya atau ar-rahman, atau juga falahul asma al-husna, maka cari nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka disebut dengan al-asma al-husna. Misalnya kita butuh rezeki, sebut Allahur Razzaq, kan? Dan kita butuh ilmu, Allahul Alim, ya Allah. Butuh kesabaran, Allahus Sabar. Atau misalnya secara umum, kita ingin minta dengan menyebut nama Allah yang berjanji memberikan kebutuhan kita, merawatkan. Maka sebut namanya Rabb, Rabb, Rabb. Makanya di diksi Al-Quran seringkali ada narasi doa menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana zalamna, itu menggunakan Rabb. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran saat kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, berkomitmen dan memohon kepada Allah, Allah mengatakan dengan kalimat Arab ingin memenuhi kebutuhan kita sepanjang kita pun komitmen untuk mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, kemudian kita menjawab qalu bala syahidna. Ya, kita mengatakan kami bersyahadat ya Allah, Allah menjanjikan dengan Rabb. Makanya sering kita mengatakan ya Rabb. Dan orang ini melakukan ketiganya. Perjalanan jauh, kemudian mengangkat tangan, ketiga menyebut al-asma al-husna. Seharusnya doa dia 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Tapi apa yang terjadi? Anna yustajabu lahu. Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ya, ternyata penyebabnya adalah, nah ini yang paling luar biasa. Dia melakukan 3 hal yang mempercepat terkabulnya doa, tapi saat yang bersamaan, kata Nabi tidak berfungsi apa-apa. Ya, karena ada persoalan. Apa persoalannya? Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, ya kan? Minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Maghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya haram. Ya, ternyata yang haram-haram itu bisa menyekat hadirnya sesuatu yang harusnya Allah berikan kepada kita. Ya, saya beri contoh gini misalnya. Ya, kita kalau ada gelas ya, gelas ya kan, gelas itu kan ada atasnya, ada tutupnya kan, kalau ditutup, kalau enggak kan semua masuk kan. Ya, tapi kalau kita tutup maka tersekat tuh, apapun yang mau masuk sulit. Kalau ringan tembus, tapi kalau keras ya balik lagi mental. Ya, seperti itulah cawan hati kita. Kalau kita bermohon dengan kebeningan, air bening masuk, susu masuk, kopi masuk, yang enak-enak masuk semua. Tapi ketika dia ditutup tuh dengan maksiat, tutup dengan maksiat, menutup, kata Nabi di hadis Muslim, naktah sauda, mulai menutup. Ya, kalau masih ringan masih ada tembus dikit-dikit, tapi kalau sudah berat mantul lagi. Nah, maksiat ini, perbuatan dosa ini, itu yang menghambat kebaikan itu masuk dalam diri kita. Sedangkan Allah itu thayyibun, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, ya, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik, dan tidak sampai kepada kita pun anugerah Allah karena Allah maha baik, enggak akan menyatu dengan yang kotor. Ya, jadi harus kita bersihkan dulu, harus dihilangkan dulu yang kotor-kotornya ini. Karena itu maksiat, harta haram, ya kan? Makanan haram dan sebagainya itu tidak sangat sulit untuk mendatangkan jawaban dari doa, termasuk juga hidayah. Hidayah itu Allah berikan, cuman mental kadang-kadang. Ini yang menyebabkan telinga dengar adzan enggak peka, lihat orang sholat enggak ada getaran, ya kan, yang tembus ke dalam jiwanya. Disampaikan ceramah kebaikan malah anti, ya, malah menyoal atau kadang-kadang mencela dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam perilaku hidupnya. Maka apa yang harus dilakukan supaya doanya kemudian cepat terjawab? Yang pertama dia tobat dulu. Ya, tobat dulu, tobat kembali pada jalan yang benar. Tinggalkan yang haramnya. Tinggalkan yang haramnya, tinggalkan perbuatan buruknya. Haram itu bisa karena perilaku anggota tubuh, misal mata menatap yang salah, telinga dengar maksiat, lisan bicara pada yang kotor, atau masuk lewat perut, ya, dari mulut lewat ke perut. Ya, dari makanan haram tadi, ya, minuman haram, perangkat hidup haram itu tinggalkan. Ya, begitu kita tinggalkan, Allah pertama berikan ketenangan dalam jiwa kita. Nah, ketenangan ini begitu ada hadir dalam jiwa kita, nanti baru kita bermohon Allah kabulkan. Ya, kadang-kadang kita diminta untuk beribadah dulu untuk menutup dosa-dosa kita sebelumnya. Seakan ingin mengatakan gampang, doa dikabulkan itu gampang. Tapi kalaupun dikabul, sementara kamu masih banyak dosa, bagaimana menutupnya? Maka kita kadang-kadang dipacu untuk meningkatkan ibadah. Ya, orang tuh berhijrah kan, nggak langsung doa dikabul. Tiba-tiba kemudian malah yang terjadi 2 hal. Ya, 1 dilatih untuk ibadah dulu, rajin dulu tahajudnya, rajin puasanya dulu. Terus tiba-tiba ada yang hilang. Ya, ke masjid mau tobat pulang, hilang sendal. Ya, boleh jadi ya di sendal itu mungkin ada sebagian dulu yang kotor. Bukan di sendalnya, mungkin di harta yang lainnya. Ya, karena kamu sekarang sudah baik, yang haramnya Allah tinggalkan. Nah, persepsinya bisa jadi begitu. Ya, supaya diganti nanti dengan yang lebih baik lagi, dari harta yang lebih baik. Kalau kita sudah menyadari konsepsi ini, dan kita akan tenang. Ya, dalam menyikapi ini semua, sudah mulai meningkat ibadah, ada halawatul iman, enak rasanya meningkat ibadah, sudah baik, ini tandanya tobat diterima. Jadi yang jelek-jelek tadi ditinggalkan, maksiat sudah enggak mau dilakukan lagi dari mata sampai dengan ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, kita tinggalkan. Nikmat ibadah ini tanda kemudian taubat diterima. Kalau sudah begitu, maka lakukan beberapa cara yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran untuk mempercepat terkabulnya doa. Seperti Quran surah kedua, Al-Baqarah, saat Ramadan kemarin saya sampaikan. Ayat 186, kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad SAW, jika ada hambaku bertanya padamu mencari-cari aku. Ya, hamba di sini ada dua kemungkinan. Bisa hamba yang dimaksudkan hamba yang saleh, seperti Allah firmankan di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kan? Itu hamba yang saleh. Wajar dia mencari Allah, mendekat untuk meningkatkan ibadah, ada. Yang kedua hamba yang salah, yang di surah Az-Zumar itu, surah 39 di ayat 53. Wa ibad qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang banyak berbuat salah dalam hidupnya, dia jangan putus asa dari rahmatku. Sepanjang dia mau kembali kepadaku, aku terima dia. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa dia sepanjang dia mau bertobat kepada Allah. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Dua hamba ini ketika mencari Allah, yang satu meningkatkan amal saleh, yang kedua tobat dari salah. Ya, begitu dia bertobat, selesai itu tadi, maka apa yang harus dia kerjakan? Kata Allah langsung dijawab sebelum bertanya. Uji budang wa tadda'i. Pasti mau minta, pasti mau doa. Yang soleh minta surga, kan? Yang salah minta penerimaan tobat, minta rahmat, minta kebaikan, minta rizki, minta macam-macam. Kata Allah, uji budang wa tadda'i idza da'an. Aku pasti akan jawab semua doa-doa hambaku. Baik sekarang, nanti, ataupun saat dia kembali kepadaku. Kalau belum itu layak untuk dia dapatkan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kadang bukan kebutuhan kita sekarang, kadang nanti apa yang kita harapkan itu Allah berikan. Sesuai dengan aspek yang bisa meraih maslahat untuk kehidupan kita. Maka kalau ingin cepat dikabulkan, ya, falyastajibu li. Maka cepat respon seruanku, kata Allah. Ya, kita menuntut hak dari Allah. Tapi hak Allah gak kita selesaikan. Maka kalau kita pengen cepat dikabulkan, cepat pula respon surat Allah. Secepat kita merespon, secepat itu pula Allah memberikan jawaban kepada kita. Karena itu Allah uji dalam sehari, ya, diseru kita oleh Allah lewat suara muadzin, sholat misalnya. Ya, coba direspon nggak? Nah, sekarang biasakan. Zuhur, respon. Asar, respon. Maghrib, respon. Isya, subuh. Bahkan kalau bisa lebih cepat merespon. Subuh 4.35, ya, Anda siap-siap dari jam 4 misalnya, kan? Nah, itu ketika Anda menyiapkan lebih dari semestinya, dituntut 4:30, tapi jam 4 siap-siap, maka Allah pun akan berkenan mengabulkan lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Jadi, kalau ingin cepat doa dikabulkan, latihan meningkatkan amal soleh, itu kuncinya. Ya, amal soleh itu kalau ditingkatkan, takwa namanya. Takwa. Takwa itu latihan untuk meningkatkan amal soleh, sehingga ada hasil kedekatan dengan Allah. Makanya turunan takwa itu amal soleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Latihan salat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لِتَأْنِيَ الْإِنْفَاقِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ لَيَتَرَاصَدُونَ إِلَى الْقُرْآنِ. Nanti kalau takwanya meningkat, termasuk saat puasa kemarin, kan ujungnya takwa. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Takwa, kan? Nah, kalau takwa sudah meningkat, apa yang terjadi? Nah, konsepnya di Quran surah 65. Ya, di ayat akhir ayat kedua sampai ketiga. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Bahkan terkait rezeki didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Sampai nanti kalau masuk ke ayat keempat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalau dia bisa meningkatkan lagi, maka semua sisa aktivitasnya dimudahkan oleh Allah. Mudah. Ya, waliyu'minu bi. Tapi harus yakin, kembali ke Al-Baqarah 186. Harus dilakukan dengan iman. Jadi ada orang bekerja kebaikan tidak dengan iman, ada yang dengan iman. Yang dengan iman itu lakukan karena Allah. Semua niat lillah, karena Allah perintahkan. Jangan cuma ngejar target dunia. Ya, saya bangun relasi baik pada dia supaya punya akses ke sini, punya kedudukan bisa terangkat. Motifnya hanya cari perhatian manusia, gitu kan? Nah, kalau itu ya nggak ada bedanya dengan yang nggak beriman. Banyak yang belum beriman pun, yang belum beriman banyak begitu. Ya, istilah manusia cari muka, dan walaupun mukanya udah kelihatan, ya, cari perhatian dan sebagainya. Lakukan karena Allah. Itu ihsan namanya. Di hadis Muslim, berhadis ke-8, "Ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ya, maka kembali ke Quran surah ke-2 ayat 186, "La'allahum yarshudun." Nanti kalau mereka sudah menyadari itu semua, sudah merasakan kenikmatan, mereka akan mendapatkan kenyamanan dan petunjuk dari Allah. Baru bisa membedakan, "Oh, ini nikmatnya ibadah. Ini banyak doa dikabulkan." Jadi, satu taubat dulu, yang kedua tingkatkan amal saleh. Terus lakukan dengan yakin iman kepada Allah, dan lihat nanti perubahan apa yang terjadi. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana menenangkan pikiran dan hati yang sedang kacau. Baik, saya ambil ke sisinya dulu ya, ke sisi ketenangannya dulu. Quran surah 13 ayat 28. Enggak ada cara lain menenangkan jiwa kecuali dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah, yakinkan pada dirimu, dengan meningkatkan zikir kepada Allah, itu akan berdampak pada ketenangan hati. Zikir itu segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Ya, karena itu doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo kamu berdoa kalau punya masalah, sebut nama Allah. Tapi segenap jiwamu, dengan cuma di lisan, segenap jiwamu dengan khusyuk, dengan penuh harap. Makanya saat berdoa, kita cenderung tenang. Walaupun solusi belum datang pada saat itu, tapi ketenangan ada. Karena tertumpah karena apa yang dirasakan, ya keluar dari keadaan jiwa kita. Maka tapi minta sepenuh jiwa, supaya merasa lebih nyaman. Ya, kemudian baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau sedang tidak tenang, ya alih-alih melakukan hal yang tidak positif, lagi bikin status yang gak jelas, lebih baik wudhu, buka mushaf, ada kiblat. Itu ada ketenangan. Ya, kemudian ya kalimat thayyibah sebut misalnya subhanallah alhamdulillah dzikir Allahu akbar astaghfirullah istighfar rabbana la ya tu'akhidna in nasina wa akhtana ya rabbana zalamna anfusana ya rabbana misalnya apa aja yang kita bisa sampaikan mohon kepada Allah dengan zikir-zikir terbaik atau subhanallah alhamdulillah akbar istighfar astaghfirullah itu termasuk zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Kita ucapkan subhanallah alhamdulillah akbar. Itu memberikan ketenangan pada jiwa. Boleh saat gelisah pun kita sampaikan itu. Dan puncaknya sholat. Ya, karena sholat itu puncak dari zikir. Istighfar ada dalam sholat. Subhanallah ada di sholat. Alhamdulillah ada di sholat. Allahu Akbar ada di sholat. Ngaji ada di sholat. Ya, doa ada di sholat. Yang semua tadi ada di sholat. Ya, makanya ketika Anda menunaikan sholat, itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni fa'budni wa aqimis sholat dan zikri. Saya Allah, enggak ada Tuhan selain Allah, selain saya, kata Allah. Ya, maka buktikan engkau menuhankan aku dengan menyembahku. Caranya tunaikan sholat sebagai zikir kepada aku. Jadi ambil wudhu, kemudian setelah itu kita sholat, kalau bisa ke masjid, sholat, dua rakaat, tahiyatul masjid, ya, atau misalnya sholat wudhu, atau sesuai misalnya waktunya, bisa kalduha atau yang lain, tunaikan. Dan penuh harap kepada Allah. Itu cara terbaik untuk menenangkan jiwa. Jadi tiga ini kita simpulkan, setelah taubat kepada Allah, tingkatkan amal soleh, dan perbanyak zikir dengan menunaikan amal soleh tadi. Nah, semoga dengan itu, insya Allah terlengkapi, dan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kurang lebih demikian akun irawan.com.id ya. Satu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun Murlasnita, saya mau tanya obat herbal rempah pH 7 di mana bisa membelinya buat ibu saya yang sedang sakit masa pemulihan dari COVID. Izin disampaikan, rempah pH 7 nggak dijual, tapi dibagikan secara gratis. Sekali lagi ya. Tidak dijual, tapi dibagikan secara gratis. Ya, kamera nggak usah ngikutin saya mau nunjukkan aja. Ya, alhamdulillah, bersamaan dengan adzan, mudah-mudahan berkah. Nah, ini teman-teman, ini dia rempah pH 7. Ya, dan ada tulisan, tidak diperjualbelikan, khusus untuk lingkungan internal. Internal itu maksudnya yang pengen. Ya, bukan lingkungan kita, enggak. Yang pengen, nyampaikan. Ya. Nah, jadi tinggal teman-teman ngajukan saja. Kemana ngajukannya? Ini sambil adzan saya jawab ya. Teman-teman nanti kita berhenti di satu pertanyaan ini karena tanggung. Bismillah. Nah, ini ada namanya Ustadz Fadil yang bertanggung jawab. Baik, terkait dengan pH 7. Nah, ini dia nomornya. Saya sampaikan ya. Teman-teman bisa save nomornya. Bismillah. 0812-1091-2570 namanya Ustadz Fadil, beliau koordinator ya untuk pH rempah 7. Bisa juga minta lewat web Quantum Akhir ya, sampaikan di situ permohonan, nanti dicek ke beliau, tapi cuma nerima WA ini ya, message ya, nggak nerima telepon ya. Dari nomor telepon cuma WA message. Kalau telepon nanti tiap hari terus ya, karena banyak nanti. Nanti ketika Anda kirim pesan, automatically langsung tersambung jawaban bagaimana perangkat yang harus kita lakukan. Biasanya nanti Anda ditanya daerah mana, masukkan data, lalu kirim ongkos kirim aja. Ongkos kirimnya berapa ke situ ya. Dari ongkos kirim ini nanti kemudian dipaketkan ini sampai ke kita. Assalamualaikum Mas Ahmad. Muhammad sudah datang. Sini, kita dadahan dulu. Assalamualaikum. Sini Bu ya. Ini Bu ya. Mau di situ dulu. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu teman-teman sekalian. Ahmad sudah ada di sini, John juga ada di belakang, tapi Johnny nanti lain waktu saya perkenalkan, masih sibuk. Assalamualaikum John. Waalaikumsalam. Kasih suaranya dong sama pemirsa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nanti kita sambungkan teman-teman. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.